Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka menyambut hari baru kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyambut hari baru kita pada hari ini dengan mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi kita. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas ayat yang sudah kita hafal semuanya, yaitu ayat 255 dari Al-Baqarah yang kita kenal sebagai ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini yang sama-sama kita kenal sebagai ayat kursi adalah merupakan satu ayat yang penting untuk kita hafal dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang ingin terlepas dari gangguan syaitan, maka hendaklah dia membaca ayat kursi ini. Ya. Di samping surat Al-Baqarah atau beberapa dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala membuka keterangannya dengan kalimat Allah. Ya. Langsung Allah memproklamirkan keberadaan dirinya sebagai Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ya. Penggunaan kata-kata Allah di sini itu menunjukkan bahwa ini ayat ini merupakan ayat yang mengandung keterangan tentang tauhid uluhiyah, menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyambungnya dengan la ilaha illa huwa. Di dalam ilmu tauhid kita ketahui bahwasanya Allah itu merupakan zat yang wajibul wujud, yaitu yang wajib keberadaannya, harus diyakini kebenarannya walaupun tidak nampak oleh penglihatan indera kita. Karena memang di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak dapat langsung kita indera, akan tapi dapat kita rasakan. Contohnya seperti angin, tidak dapat kita lihat, akan tetapi dapat kita rasakan semilirnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat gaib, akan tetapi bersifat wajibul wujud, wajib keberadaannya dan wajib untuk diyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Ya. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Dia. Ya. Di dalam Islam, rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, mengucap dua kalimat syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Ini adalah merupakan satu pondasi yang sangat kuat, dan ini adalah merupakan ajaran utama kepada umat manusia seluruhnya dan juga kepada umat Islam secara khususnya, bahwa seorang muslim itu dari awalnya sudah diajari bagaimana dia berpikiran positif dan membuang pikiran-pikiran negatif dari dirinya. Perhatikanlah, Allah mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi pondasi tauhid yang pertama sekali itu adalah menafikan segala hal-hal yang bersifat negatif. Tidak ada Tuhan. Buanglah segala pikiran-pikiran negatif di dalam kehidupan ini, dan illa huwa, tetapkanlah hal-hal positif di dalam diri kita dan di dalam pikiran kita. Ya. Ya, inilah sekarang ini yang sekarang banyak dibahas di dalam buku-buku kontemporer. Berpikirlah positif dan buanglah jauh-jauh segala pikiran negatif. Di dalam agama Islam itu adalah merupakan pondasi yang paling utama, dan itulah hal yang paling pertama diajarkan kepada seorang muslim. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada. Wah, itu dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak ada hal-hal negatif yang ada di dalam jiwa dan pikiranku. Wa asyhadu anna asyhadu alla ilaha illallah, kecuali hanya hal-hal yang bersifat positif saja, dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Ya. Jadi begitu agungnya dan begitu tingginya nilai-nilai ayat kursi ini, sehingga oleh Rasulullah SAW ini merupakan ayat yang sangat penting untuk diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Al-Hayyul Qayyum. Ya. Setelah Allah menafikan keberadaan Tuhan selain dirinya, Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum, aku bersifat maha hidup lagi berdiri sendiri. Apa yang dimaksud dengan maha hidup di sini? Ya. Allah mengatakan Al-Hayyu. Ya. Al-Hayyu adalah maknanya maha hidup. Ada perbedaan antara Al-Hayyu dengan Muhyi. Kalau Al-Hayyu itu adalah merupakan sifat zat yang tidak ada lawan katanya. Maha hidup tidak ada lawan katanya maha mati, tidak. Tapi kalau Allah mengatakan sifatnya sebagai Al-Muhyi, wa yuhyi wa yumitu, Allah itu sebagai pemberi kehidupan, maka ini ada lawan katanya, yaitu pemberi kehidupan dan juga pemberi kematian. Nah, jadi Al-Hayyu, aku bersifat maha hidup. Ya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang bersifat mutlak, tidak sama seperti kehidupan makhluk di atas permukaan di alam semesta ini. Perbedaannya adalah kehidupan Allah itu adalah kehidupan sendirinya, tidak akan pernah berakhir, sedangkan kehidupan makhluk yang ada berada di alam semesta ini adalah merupakan kehidupan yang bersifat nisbi, kehidupan yang bersifat pemberian dari Yang Maha Hidup. Oleh karena itu, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini halikun, pasti akan hancur, pasti akan musnah semuanya, illa wajhahu, kecuali diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah segala yang ada di alam semesta ini semuanya hidup? Allah mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta semuanya bersifat hidup. Walaupun dia itu adalah batu, walaupun dia itu adalah pohon-pohon, walaupun dia itu semuanya bersifat hidup, akan tetapi kehidupannya itu tidak sama seperti kehidupan manusia. Allah ingin menunjukkan bahwa segala kehidupan di atas dunia ini merupakan satu kehidupan pemberian Allah, akan tetapi banyak bentuk-bentuk kehidupan itu yang lebih rumit daripada bentuk kehidupan yang dijalani oleh kehidupan manusia. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ini adalah merupakan satu ayat yang sangat panjang pembahasannya, akan tetapi mungkin itu sebagai prolog dari saya. Di studio sudah ada Ustadz Hanafi dan Ustadz Syafiar yang mungkin akan mengembangkan ayat kursi ini secara lebih lanjut. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Pendengar yang berbahagia, ini pembahasan yang sangat baik. Ayat kursi adalah zikir harian yang dapat membentengi kita dari berbagai gangguan jin dan syaitan. Dan memang ini adalah merupakan kebenaran Islam, sebab ayat-ayat Allah itu bukan saja untuk ya kebutuhan spiritual logika kita, tetapi dia juga merupakan pembentengan atau proteksi diri dari berbagai kejahatan syaitan, kejahatan iblis yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi kita. Nah, kalau diamalkan, ini adalah merupakan bacaan yang memang harusnya kita baca pagi, sore, setiap saat. Tapi ya, sebagian saya lihat Pak Ustadz Perdana, bila ada orang yang ingin ya mencari atau mengincar suatu jabatan, dia sangat memahami bahwasanya ayat kursi ini adalah merupakan ayat pamungkas untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan kursi, kedudukan kursi. Tadi kursi tadi. Jadi sehingga orang-orang yang akan didatanginya misalnya untuk bernegosiasi, atau pejabat yang akan di diskusi, tempat dia berdiskusi atau mohon petunjuk atau mohon memohon bantuan, lembut saja hati orang itu. Kenapa? Dia sudah mengamalkan 1000 ayat kursi misalnya. Jadi lidahnya itu bagikan bagikan sebuah pedang yang dapat menundukkan musuh. Tapi sangat disayangkan, bila dapat dia kursinya udah, dapat dia jabatan yang empuk itu, udah enaklah dia hidupnya. Lupa ayatnya. Kursinya dapat, ayatnya lupa. Artinya apa? Ini merupakan ya sebuah ya tidak bersyukur kepada Allah. Ya, walaupun jabatan sudah dapat, maka harus ditambah lagi. Kenapa? Ternyata ayat kursi ini juga mengajarkan kepada kita inti dari kehidupan. Bahwa kehidupan ini bergulir, berputar, ya bahwasanya ingatlah, Allah lah yang menguasai alam jagat raya ini. Ilmu Allah maha luas. Jadi jangan mentang-mentang kita dapat kursi, dapat kedudukan yang empuk, kita anggap Tuhan kecil. Ya, kita menganggap tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Kita tidak mau lagi diatur oleh Tuhan gitu. Padahal tadi ingin kali kalau Tuhan mengatur kita. Kenapa? Ada yang diinginkan, ada yang dikejar, ya? Agak ada yang dikejar. Nah, maka oleh sebab itu, jangan kursinya udah dapat, ayatnya dilupakan. Dan kan yang beli lebih ironis lagi, diacak-acak, dilanggar. Nah, ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ini saya perhatikan. Nah, maka saya kembalikan kepada Pak Safir mungkin ya bisa menemukan. Baik Ustaz, Ustaz Hanafi dan Ustaz Dana. Saya melihat di sini satu sisinya yang apa, yang lain, bahwasannya kenapa ya itu dari banyak dari sisi yang kita ambil dari surat ayat kursi ini, karena kita lihat kalau orang kemasukan tuh pakai ayat kursi katanya ya baca itu. Iya. Tapi kenapa di sini orang yang kemasukan tuh dibacain 100 kali, kadang-kadang malah diejek-ejek gitu. Nah, ini kejadian gitu. Kita lihat Allahu la ilaha illa hayyul qayyum di sini menyarankan, kalau saya melihat bahwasannya kita itu harus memang ada pendirian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Ustaz Perdana sampaikan pertama sekali tadi, yaitu tauhid. Jadi kalau ada tauhid, mengisbatkan gitu kan, menyampingkan yang lain, isbat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Jadi jangankan sebelum kita baca ayat kursi, kalau sudah pendirian kita, maka kita tidak akan kemasukan dengan jin dan sebagainya. Ini kadang-kadang salah. Orang yang kemasukan identik harus dibacakan dengan ayat kursi, gitu kan. Kemudian stressing yang kedua yang saya ingin disampaikan di sini, bahwasannya ketika orang meyakini bahwasannya di dalam dirinya itu kita mengisbatkan Allah adalah Tuhan segala-galanya, maka ketika itu juga kita harus tawadu, khudu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Ustaz Hanafi bilang, sudah sering membaca ayat kursi, dapat jabatan, kursinya dapat, ayatnya lewat, kan begitu. Di sini kita harus memberikan wejangan bahwasannya kita walau bagaimanapun hebatnya di dunia yang kita jabat, itu milik Allah. Bahkan kita ini gak ada apa-apanya, kan gitu. yang harus kita yakini adalah semakin tinggi amanah dari Allah, bagaimana kita bisa rendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita sambung, wasi'a kursiyyuhu, Allah Subhanahu wa taala singgasananya sangat luas sekali, ya kan gitu. Ini penjelasan bahwa sehebat apapun manusia enggak ada apa-apanya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Nabi dan Ustaz Safiar. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh kedua asatiz kita. Saya tadi mengambil sedikit dari apa yang disampaikan Ustaz Safiar, bahwa salah satu kelemahan daripada umat Islam ini adalah mereka mempergunakan ayat-ayat Allah itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Mempergunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau hal-hal yang malah bersifat negatif, dan ini merupakan satu hal yang tidak benar. Banyak di dalam kehidupan ini kita lihat orang mempergunakan ayat Quran itu untuk pemanis. Ya, ditulis ayat Al-Quran dalam bentuk berbagai ragam, ada yang dipisah-pisah hurufnya satu dengan yang lain, atau ada yang dibalik. Ya, ini semua adalah merupakan bentuk-bentuk yang dilarang oleh syariat. Al-Quran itu adalah untuk dibaca, diamalkan, dihayati dan diamalkan. Ya. Satu hal yang penting kita ketahui, jangan jadikan ayat kursi ini sebagai ayat untuk penangkal setan. Akan tetapi jadikanlah ia sebagai pengisian diri kita agar jangan sampai dimasuki oleh setan. Yang salah dipahami adalah kita bangga dengan ayat kursi ini untuk menangkal setan. Kenapa kita harus tunggu setan masuk ke dalam diri kita? Kenapa tidak kita persiapkan kita isi diri kita sehingga akhirnya setan tidak dapat memasuki diri kita? Baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas dari ayat kursi ini, dan merupakan satu penjabaran yang sangat luas yang diceritakan sebagaimana tertera di dalam tafsir ini. Akan tetapi mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita. Sebagai intisari dari perjumpaan kita pada hari ini, bahwa ayat ini dikatakan ayat kursi karena memang ada keterangan kalimat al-kursiyuhu di dalam ayat ini. Rasulullah SAW menjelaskan ketika ditanya tentang kursi itu, bahwa kursi Allah itu maksudnya adalah seandainya langit dan bumi itu dihamparkan di hadapan kursi Allah, itu hanya seperti logam yang dilemparkan di atas sebuah tanah padang pasir yang luas, tidak ada artinya apa-apa. Bahkan ketika dibandingkan antara kursi ini dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, sama juga seperti perbandingan tadi, seperti logam yang dihamparkan di sebuah padang yang luas. Begitulah luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengagungkan kekuasaan Allah ini dan menjadikan sebagai keyakinan di dalam jiwa kita dan keimanan kita, sehingga kita tetap khudu' dan khusyuk mensujudkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mohon maaf kalau ada kesalahan, dan insyaallah kita akan berjumpa pada waktu yang lain. Kami akhiri saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.